Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau hingga kematian mendatangimu. Karena yang kita harapkan dengan berdakwah adalah Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang kita harapkan dengan berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah. Yang kita harapkan dari itu adalah agar Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita kaum muslimin di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari lembah tersebut, setelah sebelumnya beliau diblokade di dalamnya 3 tahun kurang lebih, begitu beliau keluar maka beliau kembali berdakwah ila Allah. Beliau tidak patah semangatnya, tidak pula menjadi iyadzin billah seperti sebagian kita menjadi pengecut ya, menjadi takut dan tidak memiliki semangat lagi untuk berdakwah kepada tauhid. La. Raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra ila ad-da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdakwah setelah beliau keluar dari lembah tersebut. Diblokade, diboikot 3 tahun lamanya bersama kaum muslimin. Allahu akbar. Falam yasbir kufar Quraisy, maka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidak bisa bersabar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap eksis berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap semangat berdakwah dan masih tetap berani. Seakan-akan beliau belum pernah diblokade, diboikot, dikepung di dalam lemah tersebut 3 tahun lamanya. Seakan-akan beliau dan kaum muslimin belum pernah diganggu ya, dipersekusi ya. Bahkan ada yang sebagian mereka mohon maaf ditombak kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Maka orang-orang kufar Quraisy menjadi tidak sabar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih eksis berdakwah, masih istiqamah berbicara tentang tauhid dan syirik. وانطلقوا إلى أبي طالب قائلين له ليكف عنا ابن أخيك لسانه. Maka orang-orang kafir Quraisy pun datang menemui Abu Talib, pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang paman yang sangat mencintai beliau, yang merawat dan mengasuh beliau semenjak kecilnya setelah ibu dan kakeknya meninggal dunia. Seorang paman yang telah menikahkan beliau. Seorang paman yang rela mengorbankan nyawa, harta, dan ketokohannya demi beliau. Namun itu semuanya Abu Talib lakukan bukan karena Allah, melainkan karena kecintaannya kepada Nabi SAW sebagai keponakannya. Karena unsur nasab belaka. Mereka mengatakan, wahai Abu Talib, tolong kamu buat ponakan kamu ini menahan lisannya. Tidak lagi mencela agama kami. Tidak lagi mencela sesembahan kami. Ini lagu ulama. Bahasa-bahasa yang seperti ini. Padahal kapan Nabi SAW mencaci maki manusia? Kapankah Nabi SAW mencela, membuat kegaduhan? Lah. Tauhid yang Nabi SAW seru mereka kepadanya. Dan syirik yang Nabi SAW peringatkan mereka darinya. Itu semuanya rahmatan lahum. Karena rahmat, kasih sayangnya Nabi SAW untuk mereka. Dengan mereka bertauhid dan meninggalkan syirik, mereka akan melihat wajah Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Mereka akan masuk syurga dan akan diselamatkan dari neraka Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Dengan mereka bertauhid dan meninggalkan syirik, Allah akan bahagiakan mereka di dunia sebelum akhirat. Lilladzina amanu walladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka ketenteraman di dunia dan akhirat. dan memberi mereka hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Faja'a Abu Talibin wajama'ahu nafar min Quraish. Maka Abu Talib dan beberapa orang Quraish pun bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalu lahu madza turidu minna. Mereka pun mengajak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara, berdiskusi. Dan mereka berkata kepada Nabi kita, "Madza turidu minna? Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan dari kami? Kamu ponakan kami, kamu anak keturunan ya, dari tokoh-tokoh kami, kami memuliakan engkau, kami menyayangi engkau. Apa yang kamu inginkan dari kami sebenarnya? Kok bisa seperti ini semangatnya engkau dalam berdakwah? Kenapa kamu tidak mau berhenti menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik? Apa sih yang kamu inginkan dari kami? Sekarang kami sudah berada di sisi. Coba minta kepada kami. Apa yang kamu inginkan dari kami?" Nah, negosiasi. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uridu kalimatan tu'tunaha tamlikuna biha al-Arab wa tadinu lakum biha al-Ajam." Aku hanya menginginkan satu kata yang kalian ucapkan, yang apabila kalian mau mengucapkannya dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, maka kalian akan menguasai Arab dan akan membuat orang-orang Ajam non-Arab seluruh dunia tunduk kepada kalian. Qalu, mereka pun berkata, "Kalimah, hanya satu kata, hanya satu kalimat yang engkau inginkan dari kami." Qal, maka Nabi SAW pun mengatakan, "Kalimah, iya. Hanya satu kalimat yang aku inginkan dari kalian. Aku tidak menginginkan harta, ya, kaum wanita, ataukah dunia, nilai-nilai dunia lainnya dari kalian. Yang aku inginkan adalah cuma satu kalimat dari kalian." Ya. Faqama Abu Jahal, maka Abu Jahal pun berdiri, yang merupakan salah satu dari tokoh Arab dalam kejelekan di saat itu, dan berkata, "Wa abika u'tika mi'ata kalimah." Demi ayahmu. Ini di antara kesyirikan mereka. Suka bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dia mengatakan dengan keucapan yang syirik, "Demi ayahmu, jangankan satu kalimat, 100 kalimat pun akan kami ucapkan, akan kami berikan untukmu, wahai Muhammad." Maka Nabi SAW pun berkata, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkan oleh kalian, "La ilaha illallah." Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang konsekuensinya apabila seorang telah mengucapkannya, dia harus mengesakan Allah Jalla wa'ala dengan hati dan amaliyahnya. Dia harus mengesakan Allah dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tiada satupun ibadah yang ia palingkan kepada selain Allah. Dia tidak akan lagi menyembelih untuk laut, untuk gunung, untuk kuburan para wali dan sebagainya. Dan akan mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mendengar demikian, maka Abu Jahal menyatakan, "Amma hadhi fala." Mio kalimatnya hati hang kamu tim kena Abu Jahal. "Ka untuk kalimat ini no, kami tidak mau." Padahal sebelumnya Abu Jahal menyatakan, "Wa abika wa tika mi'ata kalimah." Jangankan satu kalimat, wahai Muhammad, 100 kalimat pun akan kami ucapkan kalau kamu yang memintanya. Tetapi begitu Nabi SAW mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal, kita mangen. Mangen Abu Jahal. Abu Jahal bertingkah. Ingkar janji. Dia menyatakan, "Amma hadihi fala." Adapun kalimat la ilaha illallah, kami tidak akan mengucapkannya. "Hadihi al-kalimah la nutikaha abadan." Untuk kalimat la ilaha illallah ini, kami tidak akan mengucapkannya sama sekali untukmu. "Aturidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida ya Muhammad." Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu. Yang selama ini kami beribadah kepada Allah tetapi juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, kemudian karena kami mengucapkan la ilaha illallah maka tiada yang kami ibadai kecuali Allah, enggak bisa. Yang tadinya kami memiliki ilah yang banyak kemudian hanya memiliki satu ilah karena kami telah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu bahwa konsekuensi dari la ilaha illallah adalah tauhid, mengesakan Allah jalla wa ala dalam ibadah. Maka tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah, tidak boleh lagi menyembelih untuk kuburan, ya, untuk tempat-tempat angker, untuk laut dan sebagainya. Nah, maka Allah jalla wa ala turunkan firman-Nya dalam surat Sad ayat 1 dan 7, ya. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Mereka mengatakan, Allah sebutkan wajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka terkaget. Mereka kaget. Tatkala seorang pembawa peringatan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, padahal nabi tersebut dari golongan mereka, dari kabilah mereka, dari nasab mereka yang mereka kenal kejujuran dan kemuliaannya. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir berkata tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini tukang sihir, bukan nabi, kadzdzab, ini orang yang banyak dusta, bukan nabi, bukan rasul. Subhanallah. Padahal sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, 40 tahun berada di tengah-tengah mereka, walau beliau tidak pernah ikut melakukan ritual-ritual kesyirikan dan kebidaan bersama mereka, mereka tidak pernah membenci Nabi. Nabi adalah as-sadiqul amin, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, orang yang paling mulia di mata mereka. Tetapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan agama Allah, mereka disuruh oleh Nabi untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kuburan-kuburan yang mereka keramatkan. Ya. Jangan mereka keramatkan, jangan mengadu nasib kepada tempat-tempat yang angker, jangan menyembelih untuk selain Allah, jangan tawaf, ya, untuk selain Allah, jangan bernazar untuk selain Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh mereka sebagai tukang sihir, sebagai pemecah belah umat, sebagai pencaci maki, sebagai orang yang mengganggu stabilitas kemasyarakatan di tanah Mekah, kadzab, seorang yang banyak dusta. Itulah ulama jemaah. Itu gaya Abu Lahab CS dalam memerangi dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta, fitnah. Itu adalah senjata musuh-musuh para nabi dan para rasul dari semenjak Allah Jalla wa'ala mengutus rasulnya ke bumi ini berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, fitnah, ya, fitnah, ya, tuduhan-tuduhan keji atau pembunuhan karakter terhadap para nabi dan para rasul yang membawa dakwah tauhid. Nah, tetapi alhamdulillah, karena dakwah tauhid dan dakwah sunnah itu adalah milik Allah Jalla wa'ala, adalah Islam itu sendiri, maka dengan walaupun berbagai tuduhan dan fitnah diutarakan kepadanya, dakwah ini akan tetap abadi. Ya. Dakwah ini akan tetap abadi karena tauhid dan sunnah itulah Islam, ya, yang sesungguhnya adalah Islam itu sendiri. Naam. Dan walillahilham, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, inna lil haqqi au inna 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya, semua orang bisa melihat dan mengetahuinya. Dakwah sunnah, dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka kepada Allah, yang mengajak manusia untuk mengesakan Allah dalam rububiyah, ibadah, tauhid asma wa sifat, mengajak manusia untuk beribadah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan bid'ah atau adat istiadat. Dakwah yang menjelaskan kepada mereka apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Dakwah yang memperingatkan manusia dari bahaya syirik, daripada khurafat yang menghancurkan akidah mereka. Justru dituding dakwah pemecah belah umat, ya, itu lagu lama. Ya. itulah ulama. Itu ding haus darah, ya, mengganggu kondusivitas masyarakat dan sebagainya. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan tukang sihir, pendusta, pemecah belah umat, pencaci maki, karena beliau mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah orang yang paling mulia di mata mereka. Apalagi kita yang bukan nabi, ya. Apalagi kita yang akhlaknya tidak mulia, kita yang tidak suci dari dosa, yang terkadang khilaf dalam berbahasa, dalam ya, nah, bermetode dakwah. Nah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Itu merupakan senjata jitu, ya, musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Fitnah, tuduhan-tuduhan dan pembunuhan karakter terhadap para pembawa tauhid. Naam. Mereka mengatakan aja'alal aliyata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah ia, yaitu Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini kita tinggalkan semuanya dan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang kita ibadahi? Ini sesuatu yang aneh. Diajak mentauhidkan Allah, mereka anggap aneh. Tetapi, ya, menyembah banyak Tuhan itu tidak aneh. Subhanallah. Ya. Nah, koda saja, kalau lebih dari satu, itu akan menghancurkan kapal. Dan membuat orang yang berada di dalamnya tidak terarahkan dan berada di dalam kebinasaan. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Kalau Tuhan itu lebih dari satu, yang disembah itu lain dari lebih dari satu, akan hancur dunia ini. Secara logika akan saling mengalahkan antara satu sama yang lainnya untuk menjadi Tuhan yang nomor satu. Nah, kedua, Allah Rabbul Alamin. Jika Allah telah diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini, maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya dan tidak layak untuk disekutukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin alhamdulillahi rabbil alamin. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. Lihat, orang musyrik di masa Nabi, Abu Lahab CS. Tatkala mereka melihat semangatnya Nabi kita SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah, walau mereka berada di dalam tekanan, penindasan, cemoohan, dan berbagai ujian lain yang Allah berikan kepada mereka di jalan tauhid dan sunnah, tetapi mereka melihat semangat perjuangan Nabi dan para sahabatnya luar biasa, maka mereka saling nasihat-menasihati di antara mereka. Animsyu, dakwah kita tetap berjalan. Jalankan. Adat istiadat dan tata cara ibadah yang telah kita lakukan selama ini dari nenek moyang kita. Wasbiru ala alihatikum. Bersabarlah kalian dengan sesembahan-sesembahan kalian ini. Jangan kalian tinggalkan patung-patung yang kalian sembah selain ini. Walaupun dia mengatakan, ya, yang boleh diibadahi itu hanya Allah satu-satunya. In hadza la syai'un yurad. Ini sesuatu, ada sesuatu yang diinginkan di balik ini. Kemudian mereka beralasan dengan sebuah alasan yang menjadi tanda orang-orang yang sudah kehabisan argumen yang ilmiah. Ini adalah alasan utama yang pertama dan yang terakhir. Orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengatakan, ma sami'na bihada fil millatil akhirat in hada illa iqtilaq. Sungguh kita tidak pernah mendengar dakwah yang seperti ini. Kita tidak pernah mendengar dakwah yang seperti ini dari nenek moyang kita, dalam agama kita. Maka ini adalah sebuah kedustaan dalam beragama. Maka kita jangan terkecoh. Tetaplah kita istiqamah dengan agama yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Inilah argumen orang-orang yang tidak mampu membantah kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kebenaran itu milik Allah. dan Allah Maha menang. Maka tidak ada yang mampu mengalahkan kebenaran, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun jumlah manusia dan sekuat apapun mereka serta selehi apapun mereka di dalam berorasi, tetap kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi tidak akan pernah bisa dikaburkan. Cahaya itu tidak akan pernah mampu dipadamkan, tidak akan pernah mampu dikalahkan dan dihilangkan. Individu para pembawanya mungkin dihilangkan dengan dibunuh. Dibunuh ya, nyawanya dibunuh, karakternya. Atau mereka yang sudah tidak istiqamah lagi kemudian menyimpang, mungkin. Adapun kebenaran Allah akan selalu berat, akan selalu ada hingga hari kiamat. Dan manusia kepadanya datang pergi. Di saat sebagian manusia pergi meninggalkannya, maka di waktu yang sama atau berdekatan ada manusia-manusia yang berdatangan kepadanya. Itulah kebenaran Allah Jalla wa'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin mematikan cahaya Islam. Mereka tidak ingin Islam yang murni itu ada di dunia ini. Mereka Yahudi, Nasara, kaum musyrikin, semua mereka. Mereka tidak ingin cahaya Islam ini ya menerangi kegelapan, kesyirikan, kebidaan dan maksiat yang ada di dunia ini. Tetapi Allah lah yang menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata beliau, orang-orang kafir, Quraisy, Abu Jahal, Qais, mereka enggan mengucapkan La ilaha illallah, karena mereka ya'lamuna ilmal yaqin makna la ilaha illallah. Mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Mungkin sebagian kita bertanya, apa sulitnya bagi Abu Lahab CS untuk mengucapkan la ilaha illallah? Sebuah kalimat yang diucapkan tidak menghabiskan waktu kecuali hanya beberapa detik saja. Jawabannya, karena mereka tahu makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkannya, mereka harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan selama ini. Mereka tidak boleh lagi menyembelih hewan kecuali untuk Allah. Tidak boleh bernazar kecuali untuk Allah. Ya? Tidak boleh berdoa, meminta sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka tidak boleh lagi diminta kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh lagi mengkeramat-keramatkan kuburan, mengkeramat-keramatkan tempat awliya dan sebagainya. Karena mereka orang-orang yang tidak mau ingkar janji. Itu Abu Lahab CS di masa itu. Namun sayangnya kata Syekh, wa malayinul muslimin al-an fi zamanina hadha la ya'rifuna ma'na hadhil kalimah. Namun amat disayangkan, jutaan kaum muslimin di zaman kita hari ini, mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan makna la ilaha illallah, tetapi mereka melakukan pembatal-pembatalnya. Mereka mengucapkan makna la ilaha illallah, tetapi mereka tidak menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin dengan semangatnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi mereka tidak mengerti maknanya. Bahwa makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dan konsekuensinya adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada suatu ibadah, maka mereka melakukannya sebagaimana yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, walau mereka telah mengetahui sunnah Nabi tidak demikian. Berarti mereka belum mengerti apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan apa konsekuensi. Demikian pula kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak hari ini kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh semangat, tetapi di waktu yang sama atau yang lain mereka melakukan pembatal-pembatal hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah yang seyogyanya tidak dilakukan oleh orang yang telah mengucapkannya. Abu Lahab dan Abu Jahal CS. Ya'lam annahu idza qal, mereka tahu dan mengerti. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, annahu sayaltazimu biha, ya harus menjalankan konsekuensinya, wa annahu sayatruku jami'al asnam, harus meninggalkan seluruh berhala-berhala yang diibadahi selain Allah, wa annahu la yad'u illallah, tidak boleh lagi berdoa kecuali kepada Allah, wa lan yadhbaha illa lillah, tidak boleh lagi menyembelih kecuali untuk Allah, wa lan yanzara illa lillah, tidak lagi bernazar kecuali untuk Allah, wa lan yakhafa illa minallah, dan tidak lagi takut kecuali hanya kepada Allah, wa la yastaghitsa illa billah, tidak lagi melakukan istighatsah kecuali untuk Allah, wa la yusalli illa lillah, tidak lagi melakukan salat kecuali untuk Allah, tidak tawaf kecuali untuk Allah, wa la yuti'a illallah wa rasulah, tiada yang ia taati dengan taatan yang mutlak kecuali Allah dan Rasulnya. Karena ini semuanya adalah konsekuensi dari kalimat ini. Tetapi sekali lagi kata Syekh penulis, walakinnal katsira minal muslimin al-an yaquluna la ilaha illallah walakinnahum yazbahuna lighairillah. Tetapi banyak dari kaum muslimin hari ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan para wali, ya, menyembelih agar ya syaitan tidak mengganggu rumah baru yang mereka bangun, ya, rumah baru yang mereka bangun, agar syaitan tidak mengganggu jembatan yang akan mereka bangun, agar syaitan tidak mengganggu tanaman ya, atau kebun mereka dan sebagainya. Wa yanzuruna li ghairillah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka bernazar untuk selain Allah Jalla wa Ala. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka takut kepada selain Allah seperti takutnya mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Yeah. Kiainya tak ada di sisinya, tetapi dia takut kepada kiainya, khawatir kalau saya berkata demikian beliau mendengar, beliau tahu, beliau melihat dan sebagainya. Ayyadin billah. Bahkan sebagian mereka lebih takut kepada Nyi Roro Kidul daripada kepada Allah Jalla wa Ala. Bertahun-tahun hidup tidak melakukan salat lima waktu, tidak pernah takut dan gelisah terhadap Allah Jalla wa'ala. Tetapi hanya dengan sekali melewati tempat-tempat yang dianggap keramat, mereka ketakutan apabila mereka melewatinya dan mereka belum meletakkan sedekah di situ. A'yadhan billah. Sebagian mereka berani sumpah dusta dengan nama Allah, tetapi dia ketakutan. Dia tidak berani bersumpah dusta dengan nama Nyi Roro Kidul, dengan nama Wali Fulan, Kiai Fulan dan Alan. Berarti mereka belum mengerti makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, wa hadha kulluhu bisabab al-jahl. Ini semuanya karena kebodohan. Maka penting bagi seorang mukmin memahami makna la ilaha illallah, konsekuensi dan syarat-syaratnya. Sebagaimana penting bagi seorang yang muslim dan muslimah mengerti makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan walillahilham, pembahasan ini telah kita bahas berulang kali ya, di kajian-kajian kita. Baik, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran sirah ini. Ya, ini kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslim, berdakwah bersama kaum muslimin setelah beliau dan kaum muslimin keluar dari lembah Bani Hashim karena diboikot, diblokade atau dikepung selama 3 tahun lamanya, yang membuat mereka kelaparan, kehausan, wanita-wanita yang menyusui kekeringan susunya sehingga bayi-bayi mereka menangis-nangis ya, karena kehausan, karena tidak ada ASI. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari lembah tersebut karena pemblokadean yang telah dibuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan perjuangan dakwah. Apa perjuangan dakwah yang kembali boleh lanjutkan? Bukan demo, bukan caci maki penguasa, ya bukan, tetapi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, mengajak mereka untuk memurnikan ketergantungan hati mereka kepada Allah Jalla wa'ala semata. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari pembahasan dan uraian penulis di atas adalah pentingnya menjaga semangat di dalam berdakwah dan tetap istiqamah di atasnya walau banyak rintangan dan banyak cobaan serta ujian dari Allah Jalla wa'ala di jalan tersebut. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dilempari dengan kotoran onta atau ya isi perutnya onta. Beliau dan kaum muslimin pernah ketika salat di awal, ya di saat awal salat dianjurkan tetapi belum diperintahkan ditendang. Sebagian mereka ada yang dibakar, sebagian mereka ada yang dilempar ke padang pasir, ada yang ditendang-tendang, ditampar-tampar, diludah-ludahi, difitnah, dicaci maki, dibuli, ya. Setiap kali mereka keluar rumah, sebagian mereka ada yang diusir, ya, dari rumahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tetap semangat dan istiqamah berdakwah. Kenapa jemaah? Karena dakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Pintu syurga yang sangat besar. Pahala jariah untuk mereka yang ikhlas melakukannya, Masya Allah, luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Tabi'ahu min ghairi inqas min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada kebenaran, kepada suatu hidayah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La ihdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am." Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah simbol kekayaan, harta yang paling berharga di sisi orang Arab saat itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka hendaknya kita bersemangat berdakwah jemaah. Berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Memperingatkan manusia untuk meninggalkan kesyirikan, khurafat, ya, dan ketergantungan hati dengan selain Allah Jalla wa'ala. Ini visi dan misi dakwah kita. Naam. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari uraian di atas, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bahwa dakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bidah. Walau keutamaannya besar, pahalanya banyak, ya, dan janji-janji Allah untuk mereka luar biasa, tetapi ingat, rintangannya pun tak kalah banyak. Ujiannya pun luar biasa. Yang apabila kita tidak ikhlas melakukannya, kita tidak bersabar, kita tidak bertawakal kepada Allah, kita tidak banyak mengingat kematian, mengingat alam barzah, mengingat hari kiamat, dan tidak mengingat syurga dan neraka, mungkin kita akan meninggalkan dakwah ini. Kita akan meninggalkan dakwah ini. Kita akan lari dari dakwah ini. Kita akan pensiun dini dari dakwah ini. Karena berdakwah kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan bidah dan menjelaskan kepada mereka halal dan haram yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sangat rentan atau sangat-sangat berpotensi kita dibunuh nyawa kita, atau bukan nyawa yang dibunuh, karakter kita dipersekusi, dicaci maki, dituduh sebagai dai pemecah belah umat yang mengganggu kaptimmas, ya, yang mengganggu kondusivitas masyarakat, dai yang hanya mendatangkan kegaduhan dan sebagainya. Bahkan terkadang gangguan-gangguan atau celaan-celaan tersebut justru datang dari orang-orang yang semestinya mereka membela dan mendukung dakwah kita, dari sebagian keluarga kita. seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ketika kita berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, mengajak manusia kepada sunnah dan meninggalkan bidah, serta mengamalkan itu, hendaknya kita benar-benar ikhlas karena Allah. Hendaknya kita benar-benar tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Nyawa kita serahkan kepada Allah. Kehormatan kita serahkan kepada Allah. Anggota keluarga kita serahkan kepada Allah. Kehormatan kita, harga diri kita, masa depan kita, hendaknya benar-benar kita serahkan kepada Allah. Rezeki kita, nama baik kita, hendaknya benar-benar kita serahkan kepada Allah. Kita harus benar-benar memiliki sifat sabar. Kita harus benar-benar sering-sering mengingat kematian, sering-sering mengingat alam barzah, sering-sering mengingat padang mahsyar, mengingat kengeringan hari kiamat, mengingat indahnya syurga dan dahsyatnya neraka, merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling besar dari itu semuanya adalah melihat wajah Allah jalla wa ala di hari kiamat. Karena kalau tidak, jamaah, kita akan lari meninggalkan dakwah ini. Kita tidak akan mau melakukan dakwah ini. Dakwah ini bukanlah uang masuk. Dakwah ini adalah tempat kita mengeluarkan uang kita. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila Nabi SAW dan para sahabatnya yang begitu ikhlas dalam membela agama Allah ini, yang begitu sempurna dalam membela agama ini, yang begitu sabar, yang begitu taat kepada Allah, dan begitu sempurna akhlak mereka, dan mereka dicintai oleh kaum mereka sebelum mereka mengenal tauhid dan sunnah. Bersamaan itu mereka juga dibuli, mereka dicemoohi, mereka dipersekusi, bahkan dari mereka ada yang dibunuh, dimutilasi, dan ditombak kemaluannya. Karena mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah. Apalagi kita. Nah, tetapi hal itu akan terasa ringan, akan terasa indah, dan akan terasa manis apabila ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya sambil merindukan perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam telaganya sebelum syurga. Apabila kita melakukan itu dengan hati yang merindukan perjumpaan dengan Allah, dengan hati yang mengharapkan nikmat melihat wajah Allah jalla wa ala, dengan hati yang merindukan syurga, dengan hati yang takut akan Allah dan azabnya di dunia dan di akhirat kelak, dengan hati yang mengenal hakikat dunia, dengan hati yang selalu sadar bahwa dirinya tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya, yang ia tahu bahwa dunia ini adalah tempat beramal, tempat berjuang, dan itu semuanya sangatlah sebentar dan amat sementara. Setelah itu dia akan mati. Dan selain dirinya juga akan mati. Yang dibuli akan mati. Yang membuli akan mati. Yang dibunuh akan mati. Yang membunuh akan mati. Yang bertauhid akan mati. Pelaku syirik juga akan mati. Pengikut sunnah akan mati. Pelaku bidah akan mati. Semua kita akan mati. Hanya saja setiap kita hendaknya selalu berpikir, aku harus mati dengan apa? Aku harus bawa apa setelah kematian? Untuk perjalananku yang masih begitu panjang setelah kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan apapun kondisi kalian. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap kalian berpikir, merenung, apa yang telah ia persiapkan untuk bekalnya di hari kiamat kelak. Akhil karim, wa ukhti al-karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kata penulis, Wafatu Abi Talib. Kisah tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi SAW yang sangat mencintai, yang sangat menyayangi Nabi kita SAW. Dan sebabnya lah kaum musyrikin tidak mengganggu fisik Nabi kita SAW. Kata penulis, sakatat Quraisyun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fatratan min az-zaman. Orang-orang Quraisy sempat berhenti mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat. Tsumma kanat wafatu Abi Thalib 'ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian paman tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib pun wafat. Wadhalika sanata 'ashara min an-nubuwah ba'da khurujihi min asy-sya'b bi sittati ashhur. Ia wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun 10 kenabian, 6 bulan setelah Nabi SAW dan kaum muslimin bebas dari pemblokaduan di dalam lembah Bani Hashim, 3 tahun lamanya. Baik, kata penulis rahimahullah ta'ala wa hafizah, an Sa'id ibn al-Musayyab, an abihi al-Musayyab radhiyallahu anhu, أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. Dari Sa'id ibn Musayyab, dari ayahnya Al-Musayyab, beliau saat itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum beriman kepada Nabi. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau beriman, ya, menjadi mukmin. Makanya beliau disebut mukhadaram. Beliau hadir tatkala Abu Talib sedang sakit parah, sedang, ya, atau menjelang wafatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Talib yang sedang sakit parah, yang sudah dekat dengan kematian. Dan di saat itu ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah di sisi Abu Talib. Kedua orang ini yang merupakan dari tokoh Quraisy Mekah yang sangat dimuliakan, yang sangat memiliki pengaruh di Mekah, dan juga sangat-sangat membenci dan menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ini. Melihat pamannya yang sedang sakit parah, yang sudah dekat dengan kematian, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya terhadap Abu Talib, sang paman yang telah merawat, mengasuh, menikahkan beliau selama ini, dan telah menjadi sebab orang-orang Quraisy tidak mengganggu dan membunuh beliau, maka beliau berkata, ya am, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan membelamu di sisi Allah. Dengan kalimat tersebut aku akan bisa memberikan syafaat untukmu di sisi Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah, maka Abu Jahl dan Abdullah ibn Abi Umayyah yang hadir saat itu mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang mana kita ditokohkan karenanya? Kita menjadi tokoh Arab karena kita selama ini mengikuti agama nenek moyang kita Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkannya kemudian mengucapkan la ilaha illallah ini diperintahkan oleh ponakanmu? Agama yang telah kita perjuangkan puluhan tahun selama ini, agama nenek moyang yang karenanya kita ditokohkan oleh masyarakat kita, akankah engkau meninggalkannya gara-gara dakwah anak saudaramu ini, ponakan kamu ini? Ucap Abu Jahl dan Abdullah ibnu Abi Umayyah kepada Abu Talib. Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa huma yu'idan. Nabi pun kembali berkata kepada pamannya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, Nekelaju la ilaha illallah, ucapkan olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan memberikan syafaat untukmu di sisi Allah. Mereka berdua pun kembali berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib menoleh ke mereka, maka mereka pun berkata, wahai Abu Talib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Kemudian Abu Talib kembali melihat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berada di sebelah kanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi berkata kepadanya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan memberikan syafaat untukmu di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian Abu Talib pun kembali menoleh ke arah kirinya, ke arah Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka mereka berdua pun kembali berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka Abu Talib pun meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, masih di atas agama nenek moyangnya Abdul Muttalib yang penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan, yang penuh dengan khurafat, terhalangi mengucapkan la ilaha illallah karena ada dua teman buruk yang memberikan syubhat kepadanya, yang melarang dia mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah dan masih di atas agamanya yang penuh kekufuran. Begitu ia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan berkata, la astaghfirunna laka ma lam unha ank, aku akan meminta ampunan kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang melakukannya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sungguh tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunan kepada orang-orang kafir kaum musyrikin walaupun mereka kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk api neraka jahim. Neraka jahim. Apabila seorang kafir mati dalam keadaan masih kafir, belum mengucapkan la ilaha illallah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ashabul jahim. Maka tidak boleh seorang memohon ampunan untuknya. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Mengingatkan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam tentang hidayah. Bahwa hidayah itu milik Allah. Hanya ia yang mampu memberikan hidayah taufiknya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Hidayah milik Allah. Abu Talib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan sangat-sangat mencintai, menyayang dan menyayangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menggores hati Nabi kita. Jangankan mengganggu dakwah Nabi, justru dia membantu dakwah Nabi dan mengorbankan ketokohan dirinya, bahkan rela nyawanya hilang demi menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun teramat semangat, ya, luar biasa semangatnya mengajak pamannya ini untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah beliau. Tetapi karena hidayah itu di tangan Allah, Abu Talib mati di atas kekufuran. Tetapi sebaliknya, Umar bin Khattab, Khalid ibn al-Walid, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Wahsy, mereka yang sebelumnya pembunuh kaum muslimin, panglima-panglima, komandan-komandan perangnya kaum musyrikin, sebagian mereka telah menjadi sebab terlukanya pipi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perangannya, patahnya gigi taring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hancurnya topi perang, yang tidak pernah terbesit di hati sebagian kaum muslim bahwa mereka akan menjadi tokoh-tokoh muslim, tetapi mereka justru dapat hidayah dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Islam setelah itu. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayahnya kepada siapa yang ia kehendaki. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.